الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب كتاب مسيح دي pembahasan tentang الشرك الأكبر. Faiz rembang. Apa saja di antara bahaya syirik besar? Dimasukkan ke dalam neraka, terus nanti dikeluarkan lagi. Iya, baik, berarti tidak kekal di dalam neraka begitu ya. Iya, baik. Betul Zuhair. Hah? Kekal di dalam neraka, jadi dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Dalilnya Zuhair yang menunjukkan kekalnya di dalam neraka. Ali, Ali ibu yo lagi. Ayat asan. Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahaya yang lain dari syirik akbar. Al-Miftah. Yang dihapuskan seluruh amalan. Saya dalilnya. Lain asyik dokter. Gimana dalilnya, Sindin? Menunjukkan bahwa dengan syirik akbar akan menjadi gugur seluruh amalan. Lain asyrakta. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Baik. Dari yang lain, Isa. Baik, walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Dua ayat yang terakhir, khitabnya kepada al-anbiya. Yang pertama kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kedua kepada para al-anbiya yang sebelumnya. Menunjukkan di sini bahaya yang sangat besar ya, yang dimunculkan oleh syirik akbar, yakni seluruh amalan dari amal-amal salih yang dilakukan seorang akan gugur dengan satu kesyirikan, syirik akbar. Tapi kita masuk matan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Qarawi rahimahullah, asy-syirkul akbaru arba'atu anwa. Syirik akbar ada 4 jenis. Kata beliau, syirik akbar ada 4 jenis. Syarah belum selesai? Belum. Tapi ayatnya mana? Coba lihat. Faida alinta sudah belum. Awaladzina kafaru, waladzina kafaru a'maluhum ida. Baik. Syarah yang sebelumnya ini masih tentang bahasan bagaimana amal-amal orang kafir tidak memberikan manfaat kepada pelakunya dengan sebab kekufuran mereka. Berikutnya, kama qala ta'ala, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a. Ayat yang ke-39 dari surat An-Nur. Allah menyatakan yang maknanya, dan orang-orang kafir amal-amal mereka, ini dari amal-amal kebaikan yang mereka lakukan, kasarabim biqi'ah, seperti sarob. Sarob ini fata morgana, ya, yang kita akan bisa melihat, ya, dari kejauhan, ya, akan nampak sebagaimana dikatakan di sini, yahsabuhu dhama'anu ma'a. Orang-orang yang kehausan mengira bahwa itu adalah air. Mungkin kita bisa melihat kalau di jalanan, ya, aspal yang panas begitu. Dari jauh nampak seperti air. Ya, jangankan yang kehausan, sampai menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dalam keadaan, ya, tidak dalam kondisi ini pun melihat kayak itu seakan air. Apalagi tentunya yang dalam keadaan kehausan. Jadi menyangka bahwa apa yang akan mereka datangi itu sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi mereka. Allah menyatakan, hatta idza ja'a, sampai ketika orang yang kehausan ini yang menyangka itu air yang segar, lam yajidhu syai'a, ternyata dia tidak mendapati apa-apa. Demikian keadaan orang-orang kafir. Ya, mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu akan memberikan manfaat bagi mereka. Ya. Allah Subhanahu wa taala menampakkan seluruh amalan manusia. Ya, dari amal kebaikan ataupun amal kejelekan yang dia perbuat. Tetapi bagi orang-orang kafir, apa yang mereka lakukan dari kebaikan sedikit pun tidak memberikan manfaat di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan manfaatnya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala membalas, dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang kafir, ya, dengan apa yang dimakan atau diminum oleh mereka. Hanya sebatas itu. Kemudian wa kama qala subhanahu, dan sebagaimana pula yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, matalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif. Permisalan keadaan orang-orang kafir terhadap Rabb mereka. Ini orang-orang yang kafir terhadap Rabb mereka. A'maluhum, amalan-amalan yang mereka lakukan itu karamad. Karamad yani abu. Kita tahu ya, abu ini sesuatu yang sangat ringan. Ishtaddat bihir rih, yang diterpa angin yang kencang. Fi yawmin asif, pada masa-masa yakni angin bertiup kencang. Maknanya bahwa dari apa yang dia lakukan, yang dia amalkan di kehidupan dunia, dia tidak akan mendapatkan apapun manfaatnya di akhirat kelak. Sebagaimana keadaan debu atau keadaan abu, ya, yang ditiup angin yang kencang, tidak tersisa sedikit pun dari abu tadi. Kemudian wa amma qauluhu ta'ala, ada sebelumnya dari ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita, ya, kesesatan yang nyata yang ada pada orang-orang yang berupaya untuk menyatukan agama-agama yang ada dengan istilah mereka ukhuwah imaniyah, karena semuanya juga mukmin kata mereka, ya, dari kalangan orang-orang liberal yang sekarang ganti baju menjadi orang-orang Islam Nusantara, yang mereka menyatakan bahwa surga itu bukan khusus untuk orang-orang yang beriman, dalam artian kaum muslimin yang beriman kepada para nabi, para rasul dari setiap umat nabi, tetapi mencakup di dalamnya, kata mereka, semua yang percaya dengan Tuhan. Ya, maksud percaya dengan Tuhan itu, ya, menurut mereka tentunya, ya, bukan dalam timbangan syariat. Allah memberitakan di ayat-ayat ini bagaimana amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir tidak memberikan sedikit pun manfaat di akhirat kelak. Maknanya bahwa mereka semua menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya, sesuai dengan yakni jenis kekafiran apapun yang ada pada mereka, baik Hindu, Buddha ataupun yang lainnya. Kemudian pada ayat berikutnya wa amma qauluhu ta'ala la in asyrakta ay ya Muhammad, jika engkau berbuat syirik, yakni wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahada syarat, dan ini syarat, sebagaimana kita ketahui di sini ada in syartiyah, dan ini syarat, wasyartu la yaqtadi jawazul wuqu'i, sedangkan syarat, namanya syarat, tidak berkonsekuensi, ya, terjadinya sesuatu, artinya tidak mengharuskan bahwa sesuatu itu terjadi, bahkan ini perkara yang mustahil, ya, terjadinya dari para nabi, para rasul. Kenapa? Karena mereka ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari terjerumus ke dalam semisal ini dosa yang sangat besar, yakni kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa fungsinya di sini? Ya, untuk menjelaskan kepada kita bahwa sebesar amalan apapun dari amalan manusia, sampai pun itu amalan kenabian, ya, seandainya terjadi kesyirikan dari mereka, para nabi, maka amalan kenabian yang demikian agung itu akan gugur dengan sebab kesyirikan tadi. Jadi ini, ya, sisi faedah atau manfaat yang bisa dipetik. Tapi bukan berarti bahwa mereka, para nabi, berbuat kesyirikan, tidak demikian. Jadi ini untuk sebagai gambaran, bahwa seandainya terjadi, ini perkara yang mustahil, seandainya terjadi dari mereka, maka amalan kenabian yang demikian agung itu akan gugur dengan sebab kesyirikan yang terjadi tersebut. Kaqaulihi ta'ala, seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini untuk penjelasan bahwa syarat itu tidaklah memiliki konsekuensi jawazul wuqu', yakni terjadinya. Tapi jika terjadi, maka apa yang dipersyaratkan itu akan berlaku. Di antara ayat yang menjelaskan tentang bahwa syarat tidak berkonsekuensi terjadinya, ayat dalam surat Az-Zukhruf yang disebutkan di sini ayat ke-81. Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul 'abidin. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana lirrahmani walad, seandainya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, memiliki walad, memiliki anak, memiliki keturunan, fa ana awwalul 'abidin, maka aku, ya, adalah paling awalnya dari hamba-hamba yang mengabdi kepadanya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah menafikan, ya, adanya anak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menafikan adanya istri, ya, dalam surat Al-Ikhlas yang setiap kita insyaallah hafal, Allah Subhanahu wa taala menyatakan lam yalid wa lam yulad, dia Allah Subhanahu wa taala tidak berketurunan, tidak memiliki anak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah diperanakkan, yakni memiliki leluhur. Inilah kemaesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa nahwuha, dan ayat-ayat yang semisalnya. Ya, jadi in di sini syarat tidak berarti menunjukkan bahwa, ya, mungkin Allah memiliki anak, tidak, karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan yang demikian sebagaimana pada ayat yang lain. Kemudian wa qawluhu la yahbatanna 'amaluka, dari kelanjutan la in asyrakta, Allah menyatakan la yahbatanna 'amaluka. Makna la yahbatanna 'amaluka, yani la yusidanna, wa kesyirikan itu benar-benar akan merusak, yani merusak amalan tersebut. Atau la yusidanna, betul-betul amalan itu akan rusak. Ini menunjukkan bahayanya kesyirikan. Kemudian wala takunanna minal khasirin. Mana wala takunanna minal khasirin? Benar-benar engkau akan menjadi termasuk dari orang-orang yang merugi, ai al-halikin. yakni menjadi orang-orang yang binasa. Dan kita ketahui bahwa kalau dikatakan minal khasirin, yakni terkait dengan nasib di akhirat, yakni menjadi penghuni neraka, ya, bisa jadi maknanya adalah mereka yang kekal di dalamnya, ya, bisa jadi, ya, untuk sementara artinya tidak kekal di dalam neraka. Ya. Yang jelas, kerugian di akhirat adalah kerugian yang tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan kerugian-kerugian duniawiyah. Perkara masuk ke dalam neraka ada perkara yang sangat besar. Tentunya lebih-lebih iyadzan billah, ya, mereka yang dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian ada pada makna khasirin di sini, jelas mereka dengan sebab kesyirikan syirik akbar, ya, al khasirin di sini yang dimaksud yakni mereka yang menghuni neraka dan kekal di dalamnya. Kata beliau selanjutnya, fa idza alimta anna Allah akhbara anna khalilahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam والأنبياء والمرسلين كما في أول هذه الآية وكما في الآية الثانية وهي قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Jika engkau telah tahu bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwa kekasihnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, para rasul sebagaimana yang disebutkan di awal ayat ini, demikian pula pada ayat yang kedua yakni pada firman Allah Subhanahu wa taala walau asyraku, seandainya mereka berbuat syirik, la habita anhum ma kanu ya'malun, niscaya apa yang telah mereka amalkan dari amal kebaikan akan gugur dari mereka. Falau annahum alaihimus salam asyraku wa hasyahum min dzalik, seandainya mereka yakni para nabi, para rasul berbuat syirik, wa hasyahum min dzalik, dan ini perkara yang sangat jauh mereka dari yang demikian, yakni mustahil untuk mereka melakukan yang demikian, li'annahu yastahilu wuqu'uhum min, li'annahu yastahilu wuku'uhu minhum, dikarenakan kesyirikan ini perkara yang mustahil terjadinya dari mereka. Li'anna Allah astafahum wa'asamahum wa'hamahum, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dan memelihara mereka, sehingga mustahil untuk kesyirikan terjadi dari mereka. Walakin hadza min babil fardhi wat taqdir, akan tapi yang demikian ini babnya bab perumpamaan atau pengandaian. Maknanya falau anna syirka furidu annahu waqa'a minhum ma annahu la yaqa'u lahabitat a'maluhum. Maknanya, seandainya kesyirikan ini terjadi dari mereka bersamaan, hal yang demikian tidak terjadi dan mustahil terjadi dari mereka. Jadi seandainya terjadi, lahabitat a'maluhum, pasti akan gugur amal-amal mereka, para nabi, para rasul tersebut. Jadi untuk gambaran kepada kita bahwa sebesar apapun amalan manusia, dengan kesyirikan ini akan menjadi gugur. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana yakni kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada hamba-hamba-Nya. Amalan-amalan mereka yang demikian banyak, demikian besar akan habis dikarenakan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Meskipun seandainya ini perkara yang mustahil, hal itu terjadi ya dari para nabi, para rasul. Tapi seandainya terjadi, maka kebaikan-kebaikan kenabian ini akan hapus dengan kesyirikan. Kemudian wala kanu minal khasirina fid dunya wal akhirah. Dan tentu mereka dari para nabi, para rasul, seandainya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka termasuk dari orang-orang yang akan rugi di dunia dan di akhirat. Rugi amalannya akan hapus gugur, dan rugi ya dengan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian fa kaifa idza waqa'a mimman huwa dunahum minan nas? Bagaimana lagi seandainya kesyirikan ini terjadi dari orang-orang yang di bawah mereka kedudukannya, di bawah para nabi, para rasul. Dan kita tahu tidak ada manusia yang lebih mulia dibandingkan para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Mereka adalah sebaik-baik dan setinggi-tinggi derajat manusia. Kemudian kata asy-syarih selanjutnya, fa fi ma taqaddam tasydidun 'azimun li amri syirk wa taghlidun li sya'nihi wa tahdhirun min fi'lihi. Pada keterangan yang telah lalu menunjukkan tasydid 'azim, yakni ancaman yang demikian besar, li amri syirk, ya, terhadap perkara kesyirikan. Wa taghlidun li sya'nihi, dan peringatan yang sangat ya li sya'nihi, akan urusan kesyirikan ini. Wa tahdhirun min fi'lihi, dan juga terkandung di dalamnya peringatan dari melakukannya. Jika kita mengetahui bagaimana besarnya akibat kesyirikan, maknanya hendaknya jauhi perbuatan tersebut. Fajami'u dzunubi allati dzuna syirk tahta al-masyi'ah liman mata wa lam yatub minha. Maka seluruh dosa dari berbagai bentuk dosa, allati dzuna syirki, yang dosa-dosa itu di bawah kesyirikan, tahta al-masyi'ah, maka urusan orangnya, yakni pelakunya, liman mata walam yatub minha, bagi siapa saja yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa di bawah kesyirikan. Ya, semisal kebidahan, kemudian kabairuz dzunub, ya, mungkin seorang terjatuh ke dalam pembunuhan ataupun perampasan harta, pencurian. Kemudian mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Di sini katakan tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'allahu ghafara lahu bi fadlihi wa in syaa'a 'adzabahu bi 'adlihi wa qad bi qadri dzunubihi. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni pelaku dosa yang dia belum bertaubat dari dosa tersebut, bi fadlihi, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba tadi. Wa in syaa, jika Allah menghendaki, azabahu bi adlihi bi qadri dzunubihi. Jika Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum hamba tadi dengan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hamba kecuali disebabkan dosa yang dilakukan oleh hamba tadi. Ya. Jadi jika Allah menghendaki, mungkin hamba tadi akan dapatkan ampunan. Jika tidak, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazabnya biqadri dzunubihi, sesuai dengan kadar dosa-dosanya tersebut. Dan ini sanggahan atau bantahan terhadap kaum wa'idiyah dari kalangan Khawarij maupun Mu'tazilah, di mana mereka menghukumi para pelaku dosa, yakni dosa-dosa besar, ya, dalam pandangan mereka nasibnya di akhirat adalah kekal di dalam neraka. Meskipun berbeda pandangan mereka tentang hukum di dunia, orang-orang Khawarij menghukumi bahwa pelaku dosa besar telah kafir, sebaliknya orang-orang Mu'tazilah, mereka dalam hukum dunia ini bimbang, ragu hendak diposisikan di mana seorang pelaku dosa besar. Ya, mereka mengeluarkan dari bingkai keimanan, yakni tidak dikatakan sebagai mukmin. Tidak juga mereka berani untuk memvonis bahwa pelaku dosa besar kafir, sehingga dibuat wadah tersendiri dengan istilahkan sahibul manzilah bainal manzilatain. Bukan mukmin, bukan pula kafir, tetapi seorang yang berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, di antara mukmin dan kafir. Justru ternyata dalam hukum akhirat mereka berani untuk menyatakan bahwa para pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Sementara sebagaimana ini keterangan dari ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa dosa-dosa di bawah kesyirikan jika pelakunya masih dalam keadaan belum bertaubat darinya, urusannya tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia termasuk dari hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang dia dapatkan dari Allah. Mungkin saja dia akan diazab sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Kemudian thumma yakunu ma'aluhu ilal jannah. Kemudian ma'aluhu, yakni kembalinya dia ilal jannah, adalah ke dalam jannah, yakni dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nerakanya. Ya. Bisa jadi dikeluarkannya dengan sebab syafaat dari para pemberi syafaat, ya, atau sesuai dengan yang disebut di sini, sesuai dengan kadar dosanya. Ya. Semuanya yang jelas, ya, selagi seorang tauhidnya tidak batal dikarenakan kesyirikan, maka selama apapun seseorang di dalam neraka akan dikeluarkan darinya dan dikembalikan ke dalam jannah. Kemudian wala yakhludu muwahhidun finnar, seorang muwahhid dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, jadi dengan tauhid yang dimiliki oleh seorang, dan ini termasuk di antara keutamaan tauhid, akan mencegah pemiliknya dari dikekalkan di dalam neraka. Bahkan jika sempurna tauhidnya, ya, maka kesempurnaan tauhidnya akan mencegah bukan hanya kekekalan di dalam neraka, tapi bahkan mencegah untuk dia terkena azab neraka. Bahkan lebih daripada itu, ya, dia akan dapatkan keutamaan, yakni masuk ke dalam jannah tanpa melewati hisab. Ini menunjukkan keutamaan tauhid yang demikian besar. Amma syirku, adapun kesyirikan, fala yaghfiruhu Allahu liman mata wa lam yatub minhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya bagi siapa saja yang mati, meninggal, walam yatub minhu, dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan kesyirikan tersebut. Ini bahayanya kesyirikan. Bal ma'aluhu ilan nari khalidan mukhalladan fiha abada. Bahkan tempat kembali dari seorang musyrik adalah ke dalam neraka, kekal dan dikekalkan di dalamnya abada selama-lamanya. Dalam keadaan mereka digambarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-56 surat An-Nisa yang menunjukkan kekalnya mereka di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kullama nabijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit-kulit mereka hangus, Allah menyatakan baddalnahum juludan ghairaha, maka kami akan gantikan untuk mereka kulit-kulit selainnya. Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus dalam keadaan seperti ini. La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidaklah merasakan kematian yang dengan itu istirahat dari siksaan, selesai dari azab. Wa la yahya, tidak pula merasakan kehidupan, kehidupan yang nyaman. Terus menerus dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih mengerikan daripada itu untuk mereka, yakni para penghuni neraka dari kalangan orang-orang kufar yang tidak memiliki keimanan sedikit pun, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Naba, ya, ayat yang demikian keras, fadhuku falan nazidakum illa azaba. Rasakan oleh kalian, dan kami tidaklah menambah untuk kalian kecuali azab. Ini keadaan dan nasib orang-orang kufar, orang-orang musyrikun di akhirat. Mereka kekal di dalam neraka, terus-menerus dalam siksaan, dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah al-karima ayya'simana minasyirki kullihi. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga, menyelamatkan kita dari kesyirikan seluruhnya, yang besar ataupun yang kecil, yang jeli, yang nampak ataupun yang khafi, yang tersembunyi. Wa ayyatawaffana 'ala tauhidi, dan agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid. Wa jami'al muslimin atau wa jami'il muslimin wal muslimat, dan demikian juga untuk segenap kaum muslimin dan kaum muslimat. Innahu 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wabil ijabati jadir, dan wabil ijabah, untuk menjawab, mengabulkan dari permohonan hamba-hambanya, jadir, sangat pantas. Oleh karenanya, ya, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, zat yang maha mendengar, maha mengijabahi doa, khususnya pada waktu-waktu yang mustajab, pada tempat-tempat yang mustajab untuk kita berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa yang sangat besar ini, yaitu dosa syirik dengan segala bentuknya, dan untuk Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas tauhid, tentunya lebih daripada itu di atas kesempurnaan tauhid, dengan terus kita berupaya untuk menambah keimanan kita dengan mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Baik, kita masuk sedikit. Asyirkul akbar arba'atu anwa. Matan berikutnya dikatakan di sini, syirik akbar ada empat jenis atau empat macam. Ay asyirkul akbar alladhi taqaddama al-kalamu alaihi yanqasimu ila arba'ati anwa kullu naw'in minha yujibul khuluda finnari wal'iyadu billah. Kata Asy-Syari rahimahullah, syirik akbar yang telah berlalu pembicaraannya, ya, tentang kita sudah mempelajari tentang bagaimana bahayanya kesyirikan, syirik akbar, ya, baik bahaya terhadap amalan ataupun ancaman kekekalan di dalam neraka. Kata beliau, yang qasimu ila arba'ati anwa, di mana syirik besar ini terbagi menjadi empat macam atau empat jenis. Kullu naw'in minha, masing-masingnya, jika dikatakan masing-masingnya menunjukkan bahwa tidak ada keharusan berkumpulnya perkara tersebut. Ya, masing-masingnya yujibul khuluda finnari wal iyadu billah. Masing-masingnya mewajibkan kekekalan bagi pelakunya di dalam neraka wal iyadu billah. Baik, sebagaimana digambarkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam risalah Al-Qua'idul Arba, kesyirikan, ya, terhadap amalan, ya, bahayanya seperti yakni hadas terhadap taharah, ya. Kita tahu bahwa masing-masing dari bentuk hadas itu mewajibkan batalnya taharah, ya, tidak mengharuskan berkumpul seluruh jenis hadas, ya. Kita mengenal ada macam-macam hadas. Satu contoh misalnya hadas yang kecil. Apa aja, Khalid? Kentut. Terus? Buang air kecil. Terus apa lagi? Intinya keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Itu yang keluar. Kemudian berikutnya. Contoh hadas. Hadas kecil. Buang air besar, itu sudah keluar. Baik, ya, yang masuk kalau tadi yang keluar, sekarang yang masuk akan daging unta. Baik, tidur termasuk hadas? Tidak. Baik, tidur ini termasuk hadas, ya. Sehingga seorang jika tertidur, ya, baik dalam posisi duduk ataupun berbaring, ya, maka tidur ini berkonsekuensi batalnya, ya, taharah. Nah, pembatal-pembatal ini, baik, tidaklah berkonsekuensi harus terkumpul semuanya baru seorang dikatakan batal taharahnya. Terjadi salah satunya dari pembatal-pembatal itu mewajibkan gugur atau batal taharah yang telah dilakukan. Nah, demikian juga jenis-jenis kesyirikan, syirik besar ini yang disebutkan di sini terbagi menjadi empat. Maka kata Asy-Syari rahimahullah, kullu naw'in minha yujibul khuluda finnar, bahwa masing-masingnya mewajibkan pelakunya untuk kekal di dalam neraka. Ya, selain kita ketahui, salah satu di antara bahaya kesyirikan syirik besar adalah, ya, dosa ini menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kemudian Syekh menyebutkan di sini jenis-jenisnya ada empat, masing-masingnya ini menyebabkan kekekalan di dalam neraka. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, syirkud da'wah. Syirkud da'wah maknanya adalah syirik dalam bentuk yakni doa. Syirik dalam bentuk doa. Yakni berdoa kepada Allah di saat yang lain berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dia panjatkan atau dia panjati dengan doanya, baik malaikatkah atau para nabi atau para wali, semua dari makhluk-makhluk Allah yang dijadikan sekutu olehnya di dalam berdoa ini, dia dikatakan telah terjatuh ke dalam syirkud da'wah, syirik dalam bentuk yakni penyekutuan dalam doa. Kemudian disebutkan wadalilu qawlu ta'ala fa idza raqibu fil fulk da'allaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Maknanya apabila mereka yakni orang-orang musyrikun mereka berada fil fulk di atas kapal-kapal mereka, da'allaha mukhlisina lahuddin, maka mereka berdoa murni, doa mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka yakin tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka dari bahaya-bahaya di lautan kecuali hanya Allah. Oleh karena itu yang mereka minta ya, keselamatan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mukhlisina lahuddin. Kemudian falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka sampai di daratan, idzahum yusyrikun, maka mereka pun kembali kepada kesyirikan mereka. Jadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian bersyukur kepada Allah, justru mereka bersyukur ya, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syirkud da'wah. Bagaimana keterangan tentang jenis yang pertama ini? InsyaAllah kita akan membaca pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.